petualangan Ruby Ranger. Kalian dengar itu? Kedengarannya ada sesuatu di semak-semak. Wow, wow. Kira-kira apa ya itu? Beruang? Wow, wow. Tenang dan jangan takut. Dia cuma seekor beruang kecil. Lihat, beruang kecil ini sama takutnya seperti kau takut padanya. Oh, ada yang memerlukan bantuan di desa pelangi. Cepat, Coko. Waktunya berangkat. Mereka membutuhkan kita di desa pelangi. Siap, Coko? Desa pelangi, kami datang! Ruby! Koko! Huh? Aku senang sekali melihatmu! Hai, Wali Kota Lingling. Sepertinya kau memerlukan bantuan. Benar sekali. Teman-teman kita tidak sabar lagi berkemah hari ini. Tapi sepertinya perjalanan itu harus dibatalkan. Ya ampun, kenapa? Ada sesuatu di hutan pelangi yang membuat semua orang takut. Benar. Kami tidak mau kembali ke dalam hutan seram yang penuh dengan monster menakutkan. Maksudku, aku suka monster dan kelinci. Tapi bagaimana kalau mereka juga suka kelinci? Misalnya untuk makan siang. Tidak apa-apa, Thunderbell. Coko dan aku datang untuk membantu. Apa yang kau lihat? Lihat? Tidak banyak. Tetapi kami mendengar sesuatu. Suara yang aneh dan juga seram. Tidak apa-apa, Coko. Itu cuma Thunderbell yang menjadi Thunderbell. Gina, bisa beritahu aku apa yang terjadi? Iya, kami sedang mencari jejak di hutan pelangi menuju ke lembah kunang-kunang tempat tumbuhnya marshmallow. Di sini gelap sekali. Mungkin aku bisa membantu. Terima kasih, Ellie. Jauh lebih baik. Entah bagaimana kalau kau tidak ada. Kau memang baik, tapi aku cuma melakukan tugas. Ayo tetap bergerak, teman-teman. Yang terakhir tiba di lembah kunang-kunang harus membersihkan kemah saat kita pulang. Tunggu aku, Thunderbell. Apa itu? Kedengarannya dia tidak bahagia. Monster! Ada monster mengejarku! Ada lusinan monster! Oh tidak, ranselku tertinggal. Apa? Bagaimana kalau monster itu memakan semua cemilanku? Thunderbell, aku tidak melihat ada monster. Tunggu, apa itu? Jadi kami langsung pulang dan memanggilmu. Ayahku bilang suara aneh bisa menakutkan kalau kau tidak tahu dari mana asalnya. Tapi apapun yang membuat suara itu, kita akan cari tahu. Iya kan, Joko? Sebentar. Aku harus mencari jalan melewati hutan yang gelap dan mencari tahu apa yang tinggal di sana. Untungnya, aku punya barang-barang berharga di dalam tas pelangiku. Membantu dengan menjadi penjaga hutan. Itu tugas yang tepat untuk mencari tahu apa yang membuat suara itu dan menjaga semua tetap aman di hutan pelangi. Aku punya senter untuk melihat di dalam gelap dan teropong untuk melihat tempat yang jauh. Hah? Wow! Aku baru saja melihat monster Coko! Ayo pasukan, waktunya